Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore di siar ini Rabu 6 Desember 2023 dibacakan Ardiansyah. 7 rumah terbakar di Langsa, BPBD kerahkan 4 damkar untuk padamkan api. Banjir di Singkil berangsur surut, kendaraan kembali bisa melintas. Satu rumah panggung di Aceh Timur ludes terbakar. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, 7 unit rumah kayu dan semi permanen milik warga Dusun Amalia, Gampung Jawa Belakang, Langsa Kota terbakar Rabu dini hari. Musibah kebakaran terjadi pukul 03.00 waktu Indonesia Barat saat para korban sedang tertidur lelap. Kepala Pelaksana BPBD Langsa Nursal Saputra mengatakan dari keterangan warga bahwa awalnya tercium bau kabel terbakar di depan rumah milik Zul. Saat kejadian, rumah salah satu korban sedang kosong atau tidak berpenghuni. Tidak lama setelah itu api muncul membesar di rumah itu dan selanjutnya menyambar ke rumah lain. Pihak BPBD langsung mengerahkan 4 unit mobil pemadam termasuk 1 mobil tangki air ke lokasi. Api dapat dipadamkan pukul 05.25 waktu Indonesia Barat oleh petugas pemadam dibantu masyarakat. Nursal memperkirakan kerugian mencapai 500 juta rupiah lebih karena sebagian besar harta benda korban ludes terbakar. Saat ini aparat kepolisian sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran dan di lokasi kebakaran telah dipasang polis lain. Sudarlun, banjir yang menggenangi badan jalan provinsi menuju Singkil, ibu kota Aceh Singkil, berangsur surut Rabu pagi. Dari sebelumnya ketinggian banjir mencapai sedengkul orang dewasa, kini telah jauh berkurang. Di titik terdalam banjir yang merendam badan jalan tinggal sebetis. Surutnya genangan banjir membuat kendaraan roda 2 maupun 4 lancar melintas. Sebelumnya badan jalan provinsi sepanjang 1 km mulai dari desa Pemuka hingga ujung Bawang terkena genangan banjir. Kondisi ini menyebabkan kendaraan roda 2 tidak bisa melintas, sedangkan roda 4 berukuran besar masih bisa melintas. Namun setelah banjir surut di jalan, semua jenis kendaraan kembali lancar. Kendati surut, pengendara tetap dihimbau untuk berhati-hati melintas mengingat badan jalan tertutup genangan air. Sementara itu, permukiman penduduk, sekolah, dan fasilitas umum masih terendam banjir. Kedalaman berangsur surut dibanding sehari sebelumnya. Darlun, satu unit rumah panggung yang terbuat dari kayu di lahap habis si jago merah di Gampung Putuh Sa, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, Rabu dini hari. Mustafa, seorang penduduk Gampung Putuh Sa, mengatakan lokasi rumah yang terbakar jauh dari pemukiman warga sehingga kebakaran baru diketahui saat api telah membesar. Bahkan warga baru tiba di lokasi untuk memberikan bantuan saat rumah nyaris rata dengan tanah. Rumah yang menjadi korban kebakaran adalah milik Pominah, sapaan akrab Aminah. Saat kejadian, ia sedang tidak berada di tempat karena berkunjung ke rumah keluarganya, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun tidak ada barang berharga yang berhasil diselamatkan dari amukan api tersebut. Menurut warga, api dengan cepat melahap seluruh struktur kayu rumah dan barang berharga di dalamnya. Upaya pemadaman dilakukan warga sekitar, akhirnya api baru bisa dikendalikan pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sudarlun, partai politik dan calon anggota DPD RI didampingi unsur Forkopimda Aceh menaikkan deklarasi kampanye Pemilu Damai 2024 di Taman Sultan Nasafiatuddin Banda Aceh kemarin. Pelepasan merpati dan balon ke udara menjadi penanda deklarasi. Dalam kegiatan yang diprakarsai KIP Aceh tersebut, para peserta pemilu membacakan ikrar kampanye pemilu damai yang dipandu Ketua KIP Aceh Saiful. Setelah membaca ikrar, mereka menaikkan deklarasi dan melakukan pelepasan merpati secara simbolis sebagai lambang perdamaian. Pejabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki bersama Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati, pimpinan DPRA dan unsur Forkopimda lainnya tampak hadir dalam kegiatan. Kegiatan digelar Komisi Independen Pemilihan Aceh dengan menghadirkan seluruh partai politik lokal dan nasional peserta pemilu 2024 di Aceh. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki berpesan kepada partai politik dan para pihak yang terlibat dalam pemilu agar pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 2024 nanti benar-benar terlaksana dan aman dan demokratis. Gubernur mengingatkan bahwa persatuan dan persaudaraan adalah hal yang lebih penting daripada sekedar perhelatan pemilu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan pemeriksaan kedua sebagai tersangka di gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta Rabu pagi. Firly tiba di Bareskrim Polri pukul 09.13 waktu Indonesia Barat. Ia datang mengenakan kemeja biru gelap serta masker putih. Firly turut didampingi sejumlah pengawalnya saat masuk ke dalam gedung Bareskrim. Tiba di lokasi, ia tidak bicara sepatah kata pun ke awak media. Ia langsung berjalan cepat di dalam gedung Bareskrim. Untuk diketahui, Firly ditetapkan tersangka kasus pemerasan Sahrul Yasin Limpo pada 22 November. Firly telah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada 1 Desember. Namun Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaannya di gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta hari ini. Adapun dalam perkara ini, Firly mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak terima ditetapkan sebagai tersangka. Sudarlun, jumlah korban tewas di Gaza akibat serangan Israel terus bertambah. Hamas mengklaim korban tewas di Gaza akibat serangan Israel naik menjadi lebih dari 16.200 orang. Kantor media pemerintah Hamas di Gaza melaporkan perang Israel-Hamas telah menewaskan sedikitnya 16.248 orang di jalur Gaza sejak dimulai pada 7 Oktober lalu. Dari jumlah ini, lebih dari 7.000 orang diantaranya adalah anak-anak dan hampir 5.000 orang adalah perempuan. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan setidaknya 25 orang tewas pada Selasa akibat serangan Israel terhadap sebuah sekolah di Gaza Selatan. Sekolah tersebut sedianya sedang digunakan sebagai tempat mengungsi warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal akibat perang. Sebagaimana diberitakan AFP, saksi mata menyebut puluhan orang yang terluka serta jenazah ditemukan dari bawah reruntuhan sekolah Ma'an di Khan Yunis telah dibawa ke rumah sakit Nasir di kota itu. Khan Yunis, kota terbesar kedua di Gaza, telah menjadi sasaran pengeboman hebat selama beberapa hari oleh tentara Israel yang kini juga telah mengirim pasukan darat ke wilayah tersebut dalam perangnya melawan Hamas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 6 Desember 2023. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.